Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Tayyib. Tersisa sebuah hadis dalam bab ini, wahuwa hadithu Abdillah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Qala al-imam Muslim rahimahullah, wa haddathani Abbas ibn Abdil Azim al-Ambari, telah menceritakan kepadaku Abbas ibn Abdil Azim al-Ambari Abul Fadl al-Basri thiqatun hafidun. Qala haddathana An-Nadhr ibn Muhammad, Nadhr ibn Muhammad al-Yamami Abu Muhammad thiqatun. Nadhr ibn Muhammad Abu Muhammad al-Yamami berasal dari Yamamah. Thiqatun lahu afrad. Thiqatun lahu afrad. Rawiyan thiqah, namun memiliki beberapa hadis-hadis yang dianggap ganjil. Hukum asalnya disahihkan hadisnya, kecuali kalau membawakan riwayat yang dia bersendirian menyelisihi rawi-rawi lain yang jauh lebih thiqah. Kalau dalam bahasa mustalahul hadis, yang seperti ini termasuk hadithun syadz. Hadithun syadz, hadis yang dianggap syadz, ganjil. Min kismi dha'if, termasuk hadis yang dha'if. Qala haddathana Ikrimah, telah menceritakan kepada kami Ikrimah, wahuwa ibnu Ammar, yaitu Ikrimah ibnu Ammar al-Basri thumma al-Yamami hafidun imamun hujjah hafidun imamun hujjah. Qala haddathana Abu Zumail, telah menceritakan kepada kami Abu Zumail bisighati tasghir, dengan bentuk tasghir, wazan fu'ail, Zumail. Ismuhu Simak ibnul Walid al-Hanafi al-Yamami. Nama beliau Simak, wazan fi'al, sin, mim, alif, kemudian kaf. Simak ibnul Walid al-Hanafi al-Yamami. Thiqatun. Ya, ada tiga rawi, semuanya memiliki nisbah al-Yamami. Nadhr ibnu Muhammad, Ikrimah ibnu Ammar, Abu Zumail, Simak ibnu Walid, kulluhum Yamamiyun. Qala Abu Zumail berkata, haddatsani Ibnu Abbas, telah menceritakan kepadaku Ibnu Abbas, Abdullah Ibnu Abbas, sahabiyun jalil, Ibnu ammi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, muhaddithun hafidhun mufassirun faqihun, habrul ummah. Abdullah ibn Abbas, sahabat yang masyhur, mufassir ahli tafsir, faqihun ahli fikih, hafidhun banyak hafalan hadisnya. Ya, banyak hafalan hadisnya. Riwayat dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhu wa ardhah sampai pada bilangan 1660 hadis. 1660 hadis. Sanibidina azani Allahu wa iyyakum. Beliau digelari dengan banyak gelar yang tadi disampaikan, habrul ummah. Habrul ummah ay alimuha, ulama besar di kalangan kaum muslimin. Juga diberi laqab turjumanul Quran. Turjumanul Quran, penterjemah Al-Quran. Juga diberi laqab al-bahru. Bahrun itu lautan, maksudnya wasi'ul ilm, luas ilmunya, menguasai banyak bidang ilmu. Dikatakan bahar karena memang luas pengetahuan beliau. Khanifidina azani Allahu wa iyyakum. Fikih jago, tafsir pintar, hadis juga pintar. Khanifidina azani Allahu wa iyyakum. Qiraah jangan tanya. Nahwu, syair, ya, semua dikuasai oleh Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma. Juga diberi laqab dengan fatal kahul. Fata al kahul, fata itu pemuda, kahul itu tua, pemuda yang tua, bukan berarti di usia muda rambutnya sudah putih semua, ndak. Diberi laqab demikian karena di usia muda beliau mampu mencerna ilmu yang mengalahkan orang-orang tua di masanya. Ya, orang-orang tua di masanya diungguli oleh Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma. Dan diakui oleh sahabat Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala an, salah satu gurunya ibnu Abbas yang lebih sepuh, lebih berumur jauh dibanding Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Tayyib. Beliau radhiyallahu ta'ala anhuma tawalla imaratal haji bi amri Uthman. Beliau atas perintah dari Amirul Mukminin Uthman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu menjadi penanggung jawab haji sekaligus mufti. Jadi sejak zaman dahulu penguasa Amirul Mukminin menunjuk seorang alim yang dijadikan rujukan fatwa pada musim-musim haji. Ya, ada alim yang ditunjuk untuk menjadi mufti yang mengurusi masalah-masalah seputar haji. Alim yang ditunjuk tentunya bukan sembarang alim, tapi yang betul-betul diketahui keilmuannya, mumpuni, diakui oleh seluruh para ulama, sehingga kedudukan menjadi mufti pada musim haji sebuah kedudukan yang sangat mulia ila yaumina hadza, sampai detik ini. Khanibidina azani Allahu wa iyyakum. Dan Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma pada masa pemerintahan Utsman ibn Affan ditunjuk sebagai mufti pada musim haji. Wa syahida ma'a Ali radhiyallahu taala anhu wa aradah yauman Nahrawan. Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau ikut serta pada peristiwa Nahrawan bersama dengan Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala an. Pada masa pemerintahan Ali ibn Abi Thalib muncul kelompok radikal yang dikenal dengan Sekte Khawarij, yang saat itu lebih masyhur dengan nama Haruriyah. Ya, Haruriyah. Nisbah kepada tempat yang bernama Harura. Harura itu Mabes Khawarij kala itu, markas besar Khawarij pada masa Ali ibn Abi Thalib. Mereka mengkafirkan penguasa, membenci penguasa, punya pemikiran yang berbahaya. Khanibidina azani Allahu wa iyyakum. Ali radhiyallahu taala anhu wa ardhah sebelum memberangus gerakan radikal, bahkan separatis, khanibidina azani Allahu wa iyyakum, ingin menggulingkan kekuasaan melalui kudeta militer para bughat, pemberontak dari kalangan orang-orang Khawarij, sebelum diberangus, beliau menunjuk Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma untuk dialog bersama dengan orang-orang Khawarij. Ibn Abbas mendatangi markas besar mereka, yang di situ ada 6.000 orang terkumpul, massa sebanyak 6.000 orang. Itu jumlah yang cukup banyak, jauh lebih banyak dari santri Al-Bayyinah. 6.000 loh, berkali-kali lipat dari jumlah antum. Ibnu Abbas datang seorang diri mendakwai mereka, diskusi dengan mereka, dialog dengan mereka, mematahkan syubhat-syubhat mereka. Faraja'a minhum alfani, dari 6.000 orang tadi sebanyak 2.000 orang rujuk dari pemahaman Khawarij. Itu kalau bukan orang pilihan yang betul-betul mumpuni keilmuannya, enggak mungkin dipercaya untuk dialog dengan kelompok radikal. Khanifidina azani Allah wa iyyakum. Bisa dipahami? Aywa. Dan subhanallah, dengan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala, dari 6.000 orang tadi, 2.000 orang rujuk dari pemahaman Khawarij. Dan setelah itu, pada peristiwa Nahrawan, Ali beserta pasukannya siap memberangus dan mereka diperintahkan untuk rujuk. Ali menancapkan tombak, kemudian diberi ultimatum, barang siapa yang mendekat ke arah tombak, maka dia selamat. Yang lari tidak akan dikejar. Ya, ini ultimatum sebelum diberangus. Ada beberapa yang maju ke arah tombak tadi, berubah pikiran. Ada yang kabur dan tidak dikejar oleh Ali radhiyallahu taala anhu wa arada. Ada yang masih kokoh, kekeh dengan pemahaman khawarij mereka. Dan setelah iqamatul hujjah, Ali radhiyallahu taala anhu wa arada memberangus mereka. Dan peristiwa tersebut dalam sejarah dikenal dengan Yaumu Nahrawan. Yaumu Nahrawan. Ikhwan fillah, a'azani Allah wa iyyakum. Qala Ibnu Abbas berkata, mutiran nas ala ahdin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Dahulu pada masa Nabi alaihi salatu wassalam pernah turun hujan. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi alaihi salatu wassalam beliau bersabda, asbaha minan nas syakirun wa minhum kafir. Pada pagi hari ini umat manusia ada yang bersyukur, ada yang kufur. Qalu hadhihi rahmatullah. Di antara mereka ada yang berkata, hujan ini adalah rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang pandai bersyukur. Wa qala ba'duhum, sebagian mereka ada yang berkata, laqad sadaqa nau'u kadza wa kadza. Benar, bintang ini dan bintang itu. Mereka menisbahkan turunnya hujan dengan kemunculan bintang. Ya, ada yang mengatakan hadhihi rahmatullah. Ini semua adalah rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Fahada mu'min. Ada yang mengatakan, oh benar, karena muncul anwa turun hujan. Ini seperti yang dikatakan oleh Mbah Dukun. Ya. Qala, Rasul bersabda, fanazalat, kata Ibnu Abbas, fanazalat hadhil ayah, maka turunlah ayat ini, surat Al-Waqi'ah ayat 75. Fala uqsimu bimawaqi'in nujum. Fala, la di sini la litakid, untuk menegaskan. Maka sungguh uqsimu, aku bersumpah, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Fala uqsimu, maka sungguh aku bersumpah. Ini makna pertama, i'rab yang pertama. Yang kedua, la la nafi. Ya. La la nafi. La di sini adalah la nafi. Wal murad, dan maknanya falaisal amru kama taz'umun. Bukan seperti yang kalian duga, wahai kaum musyrikin. Uqsimu bima waqi'in nujum. Aku bersumpah dengan mawaqi'un nujum. Dari pahami? Tayyib. Mawaqi'un nujum aqwal bainal ulama terkait dengan makna mawaqi'un nujum, ada banyak penafsiran di kalangan para ulama. Minha, penafsiran pertama, an-nujum nujumus sama wa mawaqi'uha magharibuha. Nujum dalam ayat ini adalah bintang-bintang langit. Sementara kata mawaqi' artinya magharibuha, tempat tenggelamnya bintang. Wa hadza qaulul jumhur minal mufassirin. Ini pendapat jumhur ahli tafsir, menafsirkan ayat ini dengan mawaqi'un nujum ay magharibun nujum. Wakila, pendapat yang kedua, an-nujum nujumul Qur'an. Kata nujum dalam ayat ini maksudnya nujumul Qur'an. Apa itu? Wahia awqatu nuzulihi, waktu-waktu turunnya Al-Qur'an. Ya, nujum ada yang memaknakan bintang di langit. Kalau bintang di langit berarti mawaqi'un nujum adalah tempat tenggelamnya bintang. Ada yang menafsirkan nujum di sini adalah nujumul Qur'an. Maka makna mawaqi'un nujum adalah waktu turunnya Al-Qur'an. Naam. Wakila, pendapat yang ketiga, ingkidaruha yaumal qiyamah. Mawaqi'un nujum maknanya adalah ingkidaruha yaumal qiyamah, jatuhnya bintang pada hari kiamat. Jadi bintang-bintang kelak di hari kiamat setelah ditiupkan sangkakala akan hilang cahayanya, kemudian berjatuhan diiringi dengan terbelahnya langit, ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum, kemudian berubahnya lautan menjadi api yang menyala-nyala dan hancurnya seluruh gunung-gunung di permukaan bumi. Tiga makna yang disampaikan oleh para ulama rahimahumullahu taala, wa kulluha muhtamalah li hadhil ayah, dan ketiganya bisa digunakan untuk ayat ini. Hatta balagha wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Sampai pada ayat surat yang sama Al-Waqi'ah ayat 82. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun, dan kalian wahai manusia menjadikan rizki kalian dibalas dengan pendustaan. Dikasih rizki bukannya malah bersyukur, malah kufur. Khani bidina zani Allahu wa iyyakum. Tayyib. Diterangkan oleh Al-Syeikh Abu Amr Ibn Salah rahimahullahu ta'ala, dinukil oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah dalam syarah beliau Kata Al-Hafidz Ibnu Salah, laisa muraduhu anna jami'a hadha nazala fi qawlihim fil anwa. Yang disampaikan Ibnu Abbas dalam hadis di atas tidak menunjukkan bahwasannya seluruh ayat-ayat tersebut turun tentang ucapan kaum musyrikin terkait bintang-bintang. Sepintas kalau kita baca yang dinukilkan oleh Ibnu Abbas surat Al-Waqi'ah dari ayat yang ke-75 sampai 82. Seolah-olah semua ayat tadi turun tentang ucapan kaum musyrikin. Laqad sadaqa nau'u kaza wa kaza. Kaza wala la. Nah, diterangkan oleh Ibnu Salah, ucapan Ibnu Abbas di atas tidak menunjukkan kalau semua ayat-ayat tadi dari 75 sampai 82 dari surat Al-Waqi'ah turun tentang ucapan kaum musyrikin. Fa innal amra fi dzalika wa tafsirahu ya ba dzalik. Karena kenyataannya tidak demikian. Nampak pada tafsir ayat-ayat tersebut. Wa innaman nazilu fi dzalik, yang turun berkaitan dengan ucapan kaum musyrikin, qauluhu ta'ala, firman Allah subhanahu wa ta'ala pada ayat yang ke-82. وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ. Ini tanbih dari Al-Hafidz Abu Amr Ibn Salah rahimahullahu ta'ala berkaitan dengan ayat yang dibawakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Yang turun berkaitan dengan ucapan kaum musyrikin adalah ayat yang ke-82 dari surat Al-Waqi'ah, yaitu firman Allah, wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Tayyib. Ada yang memberikan tanbih, afan ustaz, faedah hadis yang lalu belum disampaikan. Jazakumullahu khairan. Wa antum fajazakumullahu khairan. Sengaja mau saya gabung dengan hadis ini. Nah, tak jawab ya. Fa fi hadzal hadis, dalam hadis ini, wa ma qablahu, juga hadis sebelumnya kita gabungkan ya. Dari sanad yang pertama, kemudian sanadnya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa aradah, dari sahabat Zaid bin Khalid Al-Juhani, hadisnya Abu Hurairah, hadisnya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhum ajma'in. Karena ini sejatinya satu hadis tapi diceritakan oleh tiga sahabat dengan versi yang saling melengkapi. Fa bi hadzal hadis, dalam hadis ini bisa kita ambil beberapa faedah. Yang pertama, husnu adabin minas sahabati ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in. Hadis ini termasuk contoh indahnya adab yang ditunjukkan oleh para sahabat. Di antaranya, fi taslimil amri lillahi wa rasulih, ketika menyerahkan jawaban dari pertanyaan yang mereka tidak tahu kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Ketika Nabi bertanya kepada mereka, "Madza qala rabbukum?" Para sahabat menjawab, qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Itu adab yang baik. Dan itu termasuk bagian dari ilmu. Ya, setidaknya dia tahu kalau dirinya tidak tahu jawaban dari ilmu tersebut. Ya, itu termasuk bagian dari ilmu. Sanibidina azani Allahu wa iyakum. Wa kamakil, seperti yang dikatakan, dan ini insyaallah bait yang masyhur di kalangan antum. Ta'allam la adri wala ta'allam adri fa innaka in kulta la adri ulumuka hatta tadri wa in kulta adri sa'aluka hatta la tadri. Sahibul Qatar tahu insyaallah. Ya, ta'allam la adri wala ta'allam adri. Belajarlah untuk mengetahui atau menggunakan kalimat la adri, saya tidak tahu. Wala ta'allam adri, jangan biasakan mengucapkan saya tahu padahal tidak tahu. Gitu ya. Fa innaka in kulta la adri ulumuka hatta tadri. Karena kalau engkau belajar mengucapkan la adri, saya tidak tahu, ulumuka hatta tadri, maka akan bertambah ilmumu. Karena kalau tahu kita enggak berilmu, otomatis kita apa? Belajar, cari tahu, kan gitu ya. Sampai akhirnya tahu. Wa in kulta adri, tapi kalau Anda biasa mengatakan saya tahu, padahal sebenarnya ya enggak tahu-tahu amat. Sa'aluka hatta la tadri. Mereka akan mencecarmu dengan pertanyaan-pertanyaan sampai akhirnya kamu nyerah dan bilang saya enggak tahu. Saya kata Sayyidul Qatar. Aywa. Arafta hadhihi al-abyad? Hah? Ah, tenang nih. Tawaduk beliau. Masya Allah. Ya, itu termasuk adab yang baik. Ya, termasuk adab yang baik. Tapi jangan disalahgunakan. Ya. Mentang-mentang dapat faedah, ta'allam la adri wala ta'allam adri. Ketika ada imtihan, semua jawaban pertanyaan yang disampaikan oleh ustaz, la adri wallahu ta'ala a'lam bisawab. Gitu ya. Nanti ketika Ustaz Agus nanya, ini kenapa kok semuanya jawabannya la adri semua ini? Faedah dari Ustaz Abu Hasan Ustaz, katanya ta'allam la tadri wala ta'allam adri. Itu salah penempatan. Jadi pahami? Aywa. Wa fihi aydan, faedah yang berikutnya. Yajuzu lil imam, boleh bagi seorang penguasa, pemimpin, ayyataraha mas'alatan ala ashabihi, memberikan, melemparkan sebuah pertanyaan kepada murid-muridnya, tanbihan lahum, supaya mereka fokus, tertarik, ayyata'ammalu ma fiha minad diqqah, untuk memikirkan, merenungkan faedah-faedah dari sebuah permasalahan ilmiah. Ya, faedah-faedah dari permasalahan ilmiah. Sanibidina azani Allahu wa iyakum. Rasul bertanya, padahal beliau tahu, kan gitu ya. Ya kan? Rasul bertanya, "Madza qala rabbukum?" Bukan berarti Rasul enggak tahu. Kemudian nanya kepada para sahabat, para sahabat tahu enggak Allah mengatakan apa? Enggak tahu Rasul. Wah, kita sama-sama enggak tahu. Enggak. Rasul tahu jawabannya. Melemparkan pertanyaan kepada para sahabat supaya mereka lebih memperhatikan jawaban yang akan disampaikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hadza jaizun. Ini diperbolehkan. Wa hadzal uslub minal asalib tarbiyah an-nabawiyah. Metode pengajaran semacam ini termasuk metode pengajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa fihi aidan faedah yang berikutnya, istidaratul imam biwajhihi lil ma'mumin ba'da shalah. Istidaratul imam biwajhihi lil ma'mumin ba'da shalah, disunnahkan bagi imam setelah selesai melaksanakan sholat menghadap ke arah makmum. Ya, biwajhihi itu menghadap secara penuh. Jadi enggak serong atau cuma setengah hati atau cuma noleh tok balik lagi. Ya, tapi harus menghadap penuh ke arah makmum. Ya, dan disunahkan pula bagi imam tadi untuk mengabsen. Walaupun enggak dipanggil satu persatu, tapi dilihat. Nanti kalau enggak kelihatan fulan, enggak kelihatan alan, ditanyakan. Ya, sahibul qadar, aina sahibul jurumiyah wa sahibul mutammimah wa sahibul mulhadil i'rab wa sahibul alfiyah. Aina ashabul lughah wa arbabuha. Itu ya, soal yang datang MTF semua. Luhoh enggak ada, dinda ada. Ya. Itu diperbolehkan. Wa fi aidan, faedah yang berikutnya, fihi bayan nuzulil ghaithi li hikmatillah wa rahmatihi wa qudratihi. Hadis ini adalah dalil bahwasannya turunnya hujan berdasarkan hikmah yang Allah kehendaki sebagai rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala dengan kekuasaan dan kehendak Allah. Jadi turun hujan itu bukan kebetulan. Dipahami? Turun hujan bukan kebetulan. Tapi memang Allah yang menghendaki turun hujan tersebut. Ya. Kaifa syaa wa mata syaa. Dengan proses yang Allah kehendaki, dengan waktu yang Allah kehendaki. Ya, proses hujan kan macam-macam. Ada yang diawali dengan mendung yang pekat, angin yang kencang. Ya, toh? Mendung pekat, angin kencang, kemudian kilat. Bahkan sesekali suara guntur petir menggelegar. Sanibidina azani Allah wa iyakum. Setelah itu turun hujan. Ada yang tiba-tiba tidak ada tanda-tanda bakal turun hujan. Karena terik matahari. Di siang bolong. Tahu-tahu hujan. Sanibidina azani Allah wa iyakum. Asli hujan. Bukan tandon bocor. Ya, macam-macam. Waktunya pun juga beragam. Ada yang menjelang subuh, pada subuh, menjelang duhur, pada duhur, dan seterusnya. Ya, durasinya juga demikian. Setelah itu wilayah yang dikenai hujan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin di antara kita sering melihat, ya, ada di antara kita mengejar hujan. Itu ya. Kita melaju di atas kendaraan, di depan kita ini hujan. Ya toh? Tempat yang kita lalui belum hujan. Jadi namanya mengejar hujan. Dengan laju yang kenceng loh, enggak kena-kena hujannya. Ya, sampai akhirnya hujannya reda, mobil antum enggak basah setitik pun. Ada yang seperti itu. Ada yang dikejar hujan. Jadi di belakang kita hujan, di tempat kita belum hujan. Mobil baru dicuci, akhirnya digaspol. Ihanibidina azani Allah wa iyakum, biar enggak kena hujan. Tapi kalau Allah menghendaki antum melewati daerah yang ditentukan turun hujan, kena mobil antum. Walaupun bagian belakang tok, ya, moncongnya enggak kena. Bagian belakang basah kuyup. Ada yang seperti itu. Ada yang normal-normal, ya, melihat hujan dan seterusnya. Ihanibidina azani Allah wa iyakum. Ya, itu semua Allah yang nentukan. Tidak ada istilah hujan kebetulan. Ya, bentuk hujannya pun macam-macam. Ada yang titik hujannya itu rintik-rintik, ya, meninggalkan kenangan-kenangan indah gitu ya. Disertai dengan derai air mata yang tak disengaja. Ya, Sayyidul Qadar ya. Aywa. Itu namanya hujan manja. Khanifidina azani allahu wa iyakum. Ada yang titiknya itu gede-gede. Pernah merasakan? Ya kan? Jadi kita rasanya itu kayak dicambuk. Khanifidina azani allahu wa iyakum. Karena titik hujannya itu memang gede. Apalagi antum naik motor, gak pakai helm, ngebut. Arah antum berlawanan dengan arah turunnya hujan. Khalas. Ya, rasanya itu kayak ditampar. Sanifidina azani allahu wa iyakum. Berulang kali. Ya, saat itu terjadilah apa yang terjadi. Ya, ada yang bahkan turun hujan es. Ya, toh? Turun hujan es. Jangan ada anggapan, oh ini kebetulan hujan es. Ya, prosesnya belum sempurna. Keburung gelundung. Ya, harusnya itu titik-titik kayak biasanya. Cuman mungkin di atas mungkin ada kebocoran atau bagaimana. Atau angin di atas itu terlalu kencang. Ya, sehingga merobohkan awan yang membawa air hujan. Ya, ini sebetulnya belum waktunya turun. Tapi bobol, kebobolan. Mungkin awannya sudah capek atau bagaimana. Gitu ya. Turun sehingga bongkahan-bongkahan es yang turun di khanifidina azani Allah wa iyakum. Tidak semua dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala, dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala, dengan hikmah yang Allah inginkan. Tidak ada yang kebetulan. Khanifidina azani Allah wa iyakum. Nah, baik, ini beberapa faedah yang bisa kita ambil untuk malam hari ini. Adapun faedah-faedah yang lainnya, insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang biiznillahi taala.